Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali hadir seri seri dakwah ilahullah, ya, SDI. Insya Allah kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya. Topik yang sebelumnya adalah tentang tipu daya setan, tentang tipu daya iblis dan tentaranya kepada manusia, yang diawali dengan peristiwa perintah Allah kepada malaikat dan jin untuk menyembah, untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat tunduk, patuh, bersujud kepada Adam sebagaimana yang diperintahkan Allah. Tapi iblis tidak mau tunduk. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, ya, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 10 sampai 18, ya. Kemudian surat Al-Hijr 26 sampai 50, ya. Maka iblis mengatakan bahwa dia lebih baik, ya, daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Ada beberapa ayat lain yang juga mengungkapkan tentang peristiwa ini, ya, di dalam surat Sot, ya, surat 38 ayat 71 sampai 85. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah sendiri, ya, surat kedua ayat 30 sampai 34. Kemudian surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 61 sampai 65. Kemudian surat Al-Kahfi, ya, ayat 50 sampai 52, dan surat Toha, ya, ayat 20, ayat 116 sampai 127. Nah, banyak, ya, banyak ayat yang mengungkap tentang hal ini. Apa maksudnya? Jadi Allah ingin menghadirkan, ya, memperingatkan kepada manusia, ya, tentang peristiwa ini, ya, agar menjadi peringatan, agar menjadi pelajaran bagi kita, ya, karena kita adalah sebagai Bani Adam, ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan kita terikat dengan itu, ya. Kita terikat dengan peristiwa itu. Kenapa? Karena di dalam peristiwa itu iblis telah bersumpah, berjanji di hadapan Allah, ya, untuk menyesatkan, ya, manusia, umat manusia, ya, keturunan Bani Adam, ya, selama mereka masih hidup di dunia ini, ya. Selama kita masih bernapas di dunia ini, maka iblis dan tentaranya, ya, setan itu akan berupaya, ya, sekuat tenaga untuk menyesatkan kita, menjauhkan kita dari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terungkap kembali di dalam surat Al-Hijr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyana lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Ayat 39-40, ya. Surat Al-Hijr, surat ke-15. Nah, iblis berkata, ya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, niscaya aku akan jadikan, ya, kehidupan di dunia itu indah. La uzayyinanna lahum fil ard. Ya, jadi menjadikan indah kepada mereka di pandangan mata manusia kehidupan di dunia ini. Ya. Wala ghwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Ya. Jadi semua orang, semua manusia itu adalah target. Target dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya, yang mukhlasin. Yang mukhlasin itu yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas kepadamu ya. Nah, supaya mukhlasin ya, itu kita akan jelaskan lagi ya. Kenapa mukhlasin ini tidak bisa? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena seorang hamba yang sudah mukhlasin ya, itu memang dia iblis dan tentaranya tidak bisa menggodanya lagi, karena memang cara-cara itu sudah enggak efektif. Cara-cara yang dilakukan oleh setan dan iblis itu sudah tidak efektif, tidak berguna lagi bagi orang-orang mukhlasin. Ya. Dan insyaallah kita akan sampaikan itu lebih detail. Kemudian Allah berfirman, qala hadza siratun alayya mustaqim. Ya. Ayat ke-41 ya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya. Jadi Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, jalan menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa terhadap hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu. Ya, ya. Itiba, ya. Mengikuti, yaitu dari minal gawin, orang-orang yang sesat, yang memang sesat cara hidupnya, tujuan hidupnya, motivasi hidupnya. Nah, ini insya Allah kita akan dalam presentasi seri yang kedua ini, insya Allah kita akan kupas lebih dalam lagi. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, topik ini adalah sangat mendasar sekali, sangat pokok ya, di dalam menentukan apakah kita itu nanti akan selamat atau celaka ya, di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Ya. Makanya ini adalah tema pembicaraan yang harusnya semua manusia di dunia ini ya, dari dulu sampai sekarang sampai nanti akhir zaman, itu menjadi topik utama ya. Menjadi materi utama daripada pembicaraan, daripada diskusi, daripada concernnya. Kenapa? Karena memang ini adalah hal yang mendasar, yang pokok ya, yang akan merubah ya, prinsip hidup, tata cara hidup, jalan hidup dia ya. Nah, jadi kita perlu memahami ya, secara jelas tentang konsep ini, tentang peristiwa ini ya. Di situ ada beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai hikmah ya. Yang pertama adalah bahwa setan ya, iblis ya, itu akan berdaya upaya terus menerus ya, untuk berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, jalan kebenaran ya, jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperindah kehidupan dunia ini di mata mereka. La uzayyinanna lahum fil ard. Jadi bagaimana menjadikan dunia ini indah. Ya. Tapi intinya adalah iblis berusaha untuk menjauhkan manusia dari mengenal Allah. Ya. Dari mengenal Allah. Supaya manusia jauh dari Allah. Ya kan? Bahkan kalau bisa benar-benar tidak mengenal Allah. Gitu, ya. Ini adalah konsep dasar, ya. Karena mukhlasin yang saya sebutkan tadi, ya, itu adalah manusia yang dia hidupnya, ya, hidup dan matinya itu diserahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, dalam beramal, dalam bekerja, beraktivitas, semuanya. Lahir dan batin. Ya. Niatnya, keinginannya, ya kan? motivasi hidupnya, ya, tujuan hidupnya, ya, itu adalah untuk lillahi ta'ala semata, ya. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, peribadatku, ya kan? Semua amal amal perbuatanku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam, seluruh jagat raya, seluruh kehidupan. Baik itu kehidupan di dunia ini maupun kehidupan sebelumnya maupun kehidupan setelah kehidupan di dunia itu, yaitu di alam barzah, alam kubur, di padang mahsyar, seterusnya. Itu adalah Allah Rabb-nya. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hidup, Allah yang maha Rahman, maha Rahim, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha pengampun, tapi Allah juga memiliki azab yang sangat pedih. Allah maha berkuasa, Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha tinggi. Jadi mukhlasin, nah, seseorang tidak bisa mukhlasin, ikhlas, ya, hanya untuk Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Enggak mungkin, ya. Dia tidak mengenal Allah dengan seseorang tidak mungkin ikhlas kalau dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguhnya. Jadi dia mengenal Allah dengan sesungguhnya, ya kan? Kemudian setelah mengenal Allah dengan sesungguhnya, maka dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, ya, di atas yang lainnya, sehingga dia berusaha untuk mendekatkan diri terus-menerus, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk Allah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia tidak hidupnya adalah untuk Allah, ya, sehingga dia tidak peduli, ya, apakah manusia akan membenci dia atau tidak, apakah hidupnya akan susah, ya kan, akan menderita, ya, atau tidak, ya, dia tidak peduli, ya, selama dia dekat dengan Allah, selama Allah ridho kepadanya, maka dia tidak peduli, ya, gitu. Jadi karena hidupnya untuk Allah semata, gitu. Maka Allah memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat, seperti itu. Nah, jadi mukhlasin, ya. Nah, jadi dia tidak bisa mukhlasin, ikhlas, kalau dia tidak beriman kepada Allah dulu, ya. Jadi mengenal Allah, kemudian dia beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh beriman, ya. Tauhidullah, mengisahkan Allah, ya. Tidak mempersekutukan Allah, ya. Dan tujuan hidupnya untuk Allah semata, ya. Nah, kembali kepada la'uzayyinanna lahum fil ard. Jadi iblis dan syaitan, ya, dan tentaranya para syaitan itu menjadikan dunia ini indah, ya, indah, ya, sehingga dunia ini menjadi tujuan hidup manusia, ya. Apa saja yang terkait dengan dunia, ya, apakah itu, ya, harta benda, kedudukan, wanita, apakah itu status sosial, popularitas, ya, semuanya, ya, semuanya. Kemudian Allah menegaskan, ya, Allah menegaskan bahwa iblis hanya bisa menyesatkan manusia itu bagi mereka yang mengikutinya, ya, mengikuti iblis, ya, dari orang-orang yang memang sesat. Orang-orang yang sesat itu adalah pertama, ya, adalah orang yang memang dia tidak mengenal Allah, ya, sehingga dia menyembah selain Allah. Jadi dia berbakti, hidup, memuja selain kepada Allah. Ya. Selain kepada Allah itu kita sebut apapun. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan syirik. Ya, syirik. Kafir. Ya. Kufur. Ya, kafir. Ya. Dia kafir kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang menyembah selain kepada Allah itu adalah kafir, musyrik. Ini adalah sangat-sangat dilarang. Sangat-sangat dilarang. Jadi, minal gawin. Kemudian orang yang hidupnya memang bukan untuk Allah. Ya. Hidupnya untuk yang lainnya. Ya kan? Apakah untuk kesenangan dunia ini, ya, kenikmatan dunia sementara ini, ya, mencari jabatan, mencari popularitas, mencari kedudukan, kekuasaan di dunia ini, ya, pengaruh, ya kan? Supaya dia dihormati, disegani, dipuja, ya kan? Di mana-mana dia dihormati, disanjung, ya. Nah, ini adalah tipu daya setan. Ya, padahal kita hidup cuma sebentar di dunia ini. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, di dalam surat Al-Isra, ya, di dalam surat Al-Isra, saya tegaskan kembali, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala araitaka hadzalladzi karamta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna la dzurriyyatahu ila qalila. Ini sudah kita sebutkan di dalam presentasi yang pertama, ya. Jadi ayat ke-62, ya, surat Al-Isra ayat ke-62, Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, keturunan Adam, ya, kita adalah keturunan Adam, kecuali sebagian kecil, ila qalila." Ya. Maka qalat hab famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Ya. Maka Allah berfirman, "Pergilah." Ya. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasan balasanmu semuanya sebagai pembalasan yang cukup. Ya. Ini menegaskan kembali, ya. Ya, menegaskan kembali akan bagaimana tipu daya setan. Ya. Nah, kemudian salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia adalah dengan menimbulkan was-was. Was-was itu adalah membisikkan keraguan-raguan, ya. Membisikkan sesuatu yang jahat. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluk ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Ya. Jadi fawaswasa, jadi dengan was-was, ya. Syaitan membisikkan, menggoda Adam, ya, dengan keraguan-raguan, dengan pikiran-pikiran yang jahat yang tidak benar. Dan berkata, "Wahai Adam, maka aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi, ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa." Ya. Ya, ini sudah kita sebutkan juga di dalam presentasi pertama, ya. Dan akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu, ya. Kemudian tertampaklah kedua aurotnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di dalam surga, ya. Maka kemudian Allah turunkan keduanya di muka bumi ini, ya. Maka kemudian Adam dan Hawa, ya, berkembang beranak pinak, ya, sampai sekarang ini, ya. Jadi kita semua adalah keturunan Adam alaihissalam dan kita semuanya itu menjadi target daripada tipu daya syaitan, tipu daya iblis laknatullah. Di sini terungkap sekali, ya, terungkap sekali bagaimana setan berkomitmen, Ya, komitmen setan untuk menyesatkan kita manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah tentang terkait hal ini, ya, maka kita melihat, ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana upaya setan, ya, untuk menyesatkan manusia. Pertama diawali dari Adam dan Hawa, ya. Nah, kemudian sehingga Adam dan Hawa tergelincir dari surga, kemudian Allah takdirkan di dunia ini. Kemudian iblis juga menggoda Qabil, ya, Qabil anaknya Adam. Qabil digoda, ya kan? Akhirnya Qabil sampai membunuh saudaranya itu Habil, ya kan? Ya, dalam apa? Ada ceritanya, dalam ceritanya itu bahwa Allah memerintahkan untuk berkorban, ya. Kemudian Habil berkorban dengan ternak yang gemuk, yang bagus. Sementara Qabil, ya kan, mengorbankan ternak dengan yang kurus, ya. Jadi terus digoda oleh iblis, ya. Sehingga sampai kemudian muncul kedengkian dari Qabil kepada Habil, karena apa? Karena Habil diterima korbannya oleh Allah, sementara Qabil tidak. Nah, kemudian terus, ya, dibisiki, dirayu, digoda, sehingga sampai akhirnya Qabil dengki, iri hati, benci, dan akhirnya membunuh Habil. Ya. Nah, ini cerita yang terkenal, ya. Nah, ini, nah, insya Allah, ya, ya, iblis dan syaitan terus akan menggoda, ya, akan menggoda kita. Dan sekarang kita semuanya adalah target daripada iblis. Ya. Iblis tidak pernah tidur, ya, tidak pernah tidur dan terus menggoda kita. Maka kita harus senantiasa hati-hati. Kenapa? Karena iblis tidak bisa kita lihat, sementara dia bisa melihat kita. Ya, kan? Ya. Nah, ini perlu kita hati-hati. Maka penting sekali kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, shiratal mustaqim, ya. Yaitu jalan yang mengikuti petunjuk dari Allah, ayat-ayat Allah, ya kan? Di dalam Al-Baqarah ayat 38 dan 39 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka kami berfirman, turunlah kamu, ya, dari surga berdua, ya. Kemudian jika benar-benar datang ayat-ayat kami, petunjuk kami kepadamu, ya, firman-firman kami, wahyu kami kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti ayat-ayatku, ya, perintah-perintahku, ya, wahyuku, ya, hidup sesuai dengan wahyuku, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati, ya. Insyaallah. Jadi dia berada dalam petunjuk jalan hidup yang benar. Tetapi bagi mereka yang kafir, ya, walladzina kafaru wa kadzabu, ya, bi ayatina, jadi kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ya, maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, ya, ribuan, miliaran, triliunan tahun lebih dan lebih, ya. Naudzubillah, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ribuan, triliunan tahun di neraka lebih dan lebih, lebih-lebih lagi, ya. Lamanya. Jadi tidak bisa kebayangkan, ya. Kalau 1 juta tahun di dunia ini itu udah lama sekali, kan? 1000 tahun di dunia ini jauh lama sekali. Ya, 100 tahun di dunia ini lama sekali. 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, apalagi miliaran tahun di dunia ini lama. Apalagi nanti selama-lamanya di neraka. Triliunan tahun di neraka. Lebih dan lebih. Ya. Forever, ya. Nah, ini ancaman Allah, ya. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ya. Maka setan, ya, berusaha keras untuk, ya, menyesatkan manusia supaya manusia kafir kepada ayat-ayat Allah. Supaya manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana cara, ya, supaya manusia berpaling, ya, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, ya, gimana, ya, sekarang jelas ayat-ayat Allah adalah firman-firman Allah, ya kan? Nah, firman-firman Allah yang otentik sekarang adalah Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran, satu-satunya ayat-ayat Allah, wahyu Allah yang otentik adalah Al-Quran. Sementara Injil, ya kan, Taurat, ya kan, Gospel, ya, Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Lama, ya kan, kemudian kitab-kitab suci yang dianggap suci oleh para penganut yang agama yang lain, itu bukan ayat-ayat Allah, ya, tapi adalah itu tulisan tangan dari para pemuka-pemuka agama mereka, ya kan? Para pemimpin-pemimpin pendeta-pendeta mereka, ya, dahulu, ya, kemudian diklaim sebagai ayat Allah, ya. Diklaim sebagai firman Allah dan kemudian disebarluaskan lewat lembaga-lembaga gereja, lewat lembaga kuil, ya kan? Kepada seluruh manusia, ya, gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu tipu daya setan, ya. Sehingga orang jauh, supaya orang manusia tidak mengimani Al-Quran, ya, supaya membenci Al-Quran, bahkan kalau bisa membenci kitab suci Al-Quran, tidak mau mempelajari, padahal, ya, satu-satunya ayat-ayat Allah yang otentik, ya, ya, sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, yang jumlahnya ribuan, ya, ya, dan semua ayat-ayat Al-Quran yang ribuan itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, bukan hanya untuk orang-orang Muslim, tapi juga untuk seluruh umat manusia, ya, gitu. Jadi setan itu berusaha menyesatkan manusia untuk supaya kafir, ya, kepada ayat-ayat Allah, ya, supaya mendustakan ayat-ayat Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membuat sibuk manusia dengan urusan duniawi, ya. Ya, supaya manusia hanya orientasi hidupnya untuk duniawi ini, mengejar kenikmatan hidup di dunia ini yang sementara. Ya, bagaimana supaya punya keluarga yang sejahtera, yang bahagia. Bisa kumpul dengan anak istri, ya, dalam rumah yang nyaman, yang fasilitasnya lengkap, sehingga hidup mudah, enak, nyaman, sehingga dia merasa betah, ya kan, dengan dunia ini, ya, ya kan, bekerja keras untuk membahagiakan anak istri, ya kan, bekerja keras untuk mensejahterakan keluarga, ya kan, bekerja keras untuk bisa menikmatin, ya, fasilitas duniawi, ya, bisa bertamasya, ya kan, hiburan, ya kan, berwisata ria, ya kan, supaya hidup nyaman, enak, ya kan, meriah, ya kan, penuh dengan kesenangan, kenikmatan, ya, itulah yang terjadi saat ini, ya, di hampir di seluruh pelosok dunia, ya kan, manusia tenggelam dengan semangat itu, dengan tujuan hidup itu, ya. Nah, padahal, ya, Rasulullah sendiri dalam hadis riwayat Bukhari, ya, menegaskan ta'isat Ta'isa abda abu duda abu dinar. Ta'isa abu dirham. Ya. Ta'isa abu khomisah. Ya. Ta'isa abu khomilah. Ya. Jadi Ta'isa itu adalah celakalah. Abu dinar. Itu hamba dinar. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba khomisah. Khomisah itu adalah pakaian yang tebal, yang mewah, ya kan? Khomilah juga begitu, ya. Yang enak, yang nyaman, ya. Sarana hidup yang nyaman, yang enak. Ya. Kalau dipakai hangat, nyaman, enak. Nah, itu, ya. Artinya apa? Artinya hamba kenikmatan duniawi. Ya. Maka Rasul mengatakan celakalah dia, binasalah dia. Nah, jadi karena apa? Karena orientasi hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta, ya kan? Mengumpulkan fasilitas hidup, ya. Termasuk juga fasilitas teknologi, ya. Teknologi sekarang, ya kan? Mengejar teknologi, ya. Ya. Supaya apa? Supaya hidupnya enak, mudah, ya kan? Bahagia, sejahtera. Nah, itu yang dicari. Dan prinsip dasar ini itu diajarkan di fakultas ekonomi di seluruh dunia. Ya, kalau kita bicara tentang pelajaran ekonomi, ya, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai mata kuliah ekonomi, maka tujuannya adalah ada mencari kesejahteraan. Kesejahteraan hidup di dunia ini, fasilitas hidup dunia ini. Dan pemerintahan, ya, hampir semua pemerintahan di dunia ini, sebagian besarnya adalah juga tujuannya adalah bagaimana rakyatnya sejahtera. Nah, ini adalah juga tanpa kita sadari sebenarnya ini adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Supaya, ya, jadi tenaga pikiran, ya, waktunya, ya, dihabiskan untuk bagaimana supaya hidup di dunia ini nyaman, bahagia, sejahtera, ya kan? Enjoy, ya kan? Dirinya, keluarganya, dan orang-orang lain. Ya, gitu. Nah, jadi untuk ini mereka mengerahkan seluruh potensinya, tenaganya, waktunya, pikirannya, ya kan? Rapat-rapat, ya kan? Kemudian workshop, seminar, ya kan? Belajar, ya kan? Proses belajar mengajar di sekolah, di kampus, ya kan? Hampir semuanya itu adalah mengajarkan bagaimana supaya manusia bisa menikmati hidup ini dengan enak, aman, tentram, nyaman, mudah, ya kan? Ya, bahagia, ya. Sejahtera, ya, itu. Nah, ini adalah sebenarnya, ya, kalau kita seperti itu, kita sudah masuk dalam tipu daya setan. Kita sudah terjerembab dalam tipu daya setan. Kita hanya orientasi hidupnya duniawi. Kita lupa dengan kehidupan akhirat. Kita lupa dengan Allah. Kita lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berbahaya. Ya, berbahaya sekali. Ya. Maka dunia seperti ini itu adalah bukan seperti yang diharapkan oleh Allah. Ya kan? Di mana ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat Allah itu bukan menjadi referensi hidup. Tapi yang jadi referensi hidup adalah aturan-aturan lain buatan manusia. Ya. Aturan-aturan lain buatan manusia. Nah, ini adalah hal yang pokok, yang mendasar, yang harus kita pahami secara betul. Ya. Nah, kalau kita orientasinya hanya untuk dunia, dan kemudian kita kufur, ya, kita kafir, ya, dan mendustakan ayat-ayat Allah, ya kan, ya, mau beriman kepada Allah, ya, dengan benar, maka kita calon penghuni neraka. Ya. Kita mungkin, ya, di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan penduduk Muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Ya. Ya. Tapi dari sekian ratus, ya kan, juta penduduk Muslim di Indonesia, berapa orang yang benar-benar beriman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat-Nya. Itu maksudnya apa? Beriman kepada ayat-ayat-Nya, kepada ayat Allah itu adalah beriman dengan sungguh-sungguh, ya. Mempelajari, kemudian menjadikan sebagai keyakinannya, dan kemudian mengamalkan, ya, dalam aktivitas sehari-hari, ya, menjadi komitmen hidupnya. Itu adalah beriman yang sesungguhnya. Ya. Jadi beriman bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya identitas belaka, tapi yang penting adalah bagaimana hidup kita sehari-hari, ya, diwarnai, ya, dengan nilai-nilai ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Allah, ya. Ayat-ayat Allah itu meresap dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi pola pikir kita, menjadi komitmen hidup kita, menjadi aktivitas sehari-hari kita. Itu baru dikatakan benar-benar beriman. Nah, ini kalau kita coba bercermin daripada konsep ini, ya, kita harus banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, ya kan? Kita harus memperbaiki hidup kita ini. Ya, jangan-jangan kita ini selama ini, ya, seperti itu, ya. Kita merasa benar, ya kan? Kita merasa benar, ya. Tapi ternyata, ya, tapi ternyata, ya, di mata Allah tidak benar. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Yang harus kita waspadai. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita sekarang ini itu kita kebanyakan taklid. Taklid itu mengikuti membabi buta. Ya. Dari warisan bapak ibu kita, dari budaya warisan nenek moyang kita. Ya. Persis bagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahubtabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, ittabi'u, ya, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi ayat-ayat Allah maksudnya, ya kan? Kita disuruh dalam ayat-ayat Allah itu jelas, kita disuruh untuk menegakkan hukum Allah. Kita tidak tegakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita lebih menegakkan hukum positif, warisan dari penjajah, ya, warisan dari orang-orang terdahulu, ya. Kita disuruh beriman dengan benar. Ya. Tapi kita juga beriman kepada yang lainnya, ya. Kita disuruh beriman kepada Allah dan kita suruh mengingkari tagut, ya. Tagut. Tagut di sini adalah setan dan segala hal yang bisa mendominasi hati kita. Itu adalah tagut. Ya. Kita disuruh hanya beriman kepada Allah, artinya apa? Menjadikan Allah menjadi dominasi dalam hati kita. Ya. Dan kemudian kita menyingkirkan yang lain. Mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma anfa'ina 'alaihi aba'ana. Ya, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami, ya. Nenek moyang kami atau pendahulu kami. Nah, ini yang terjadi. Ya. Nah, ini adalah cara setan untuk menyesatkan manusia yang sangat efektif, ya. Ya. Sangat efektif, ya. Mohon maaf, kenapa orang-orang Kristen, ya, itu percaya bahwa, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena itu didoktrinasi oleh orang tua mereka, ya. Orang tua mereka didoktrinasi oleh kakek nenek mereka, ya. Kakek nenek mereka juga didoktrinasi oleh bapak ibunya, gitu kan, buyutnya, gitu, ya, dan itu indoktrinasi berjalan, ya, terus menerus, ya, dari kecil, ya, bahwa, ya, Tuhan kamu adalah Yesus, sang penyelamat, ya, juru selamat, ya kan, juru selamat nanti di akhirat. Kalau kita kalau beriman dengan Yesus, maka nanti di kehidupan setelah mati akan selamat karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Yesus sang penebus dosa. Nah, ini konsep yang sangat lucu sekali. Sangat lucu ya. Dan harusnya ya, saudara-saudaraku yang dari Kristen itu harusnya mencoba kembali mempelajari lagi ya, doktrinasi tentang Trinitas, tentang konsep Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus atau apa? Bunda Maryam, ya kan? Perawan suci, kan? Itu adalah penyesatan, jelas-jelas penyesatan yang dilakukan oleh iblis, ya kan? Dan setan kepada orang-orang dulu, dan kemudian orang-orang dulu itu melembagakan, ya kan? Dan disebarluaskan, ya kan? Kepada di dalam institusi gereja, ya kan? Dan kemudian disebarluaskan dengan sokongan dana yang besar, ya. Dan kemudian dipawartakan, ya, sebagai kabar gembira. Ya. Banyak pastor yang melalang buana, ya, bepergian sampai ke ujung negeri, ya, pelosok, ya kan, ke gunung-gunung, ya kan, untuk memberikan kabar gembira bahwa tentang juru selamat, sang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Nah, padahal ini jelas, ya, ya, jelas sekali sebagaimana yang kami sampaikan di dalam presentasi awal, ya, bahwa ya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya aja, ya. Hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, sama sekali tidak Tuhan. Ketika terjadi percakapan antara Adam dan Iblis, ya kan, antara Allah, ya, ketika Allah memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Adam, di mana Yesus? Yesus nggak ada, belum ada. Yesus belum dilahirkan, ya, belum ada, ya kan. Bagaimana bisa menjadi Tuhan, ya kan? Sekarang pertanyaannya mendasar, ya. Yesus lahir sekitar 2000 tahun lalu. Nah, sementara keberadaan manusia sudah ada sejak belasan ribu tahun lalu, ya kan? Zaman Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Ketika zaman Nabi Ibrahim, Yesus di mana? Yesus belum lahir. Ya kan? Yesus belum lahir. Ya kan? Belum ada apa-apanya. Nah, terus kemudian apakah Ibrahim bertuhan kepada Yesus? Tidak, ya. Jadi semua nabi dan rasul itu adalah Tuhannya satu, yaitu Allah. Ya. Mengesakan Allah. Maka konsep dasar, misi, dakwah yang utama itu adalah mengajak manusia hanya untuk menyembah kepada Allah semata. Ya. La ilaha illallah. Itu adalah misi perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Dan ketika para nabi dan rasul, ya, rasul dan nabi terakhir Muhammad SAW, itu wafat, ya kita harus teruskan itu perjuangan itu. Karena manusia tetap hidup kan, manusia tetap hidup, beranak pinak. Ya kan, sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Maka misi dakwah para nabi dan rasul yang diperintahkan Allah itu harus kita teruskan. Yaitu bagaimana mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Itu jelas sekali. Bukti-buktinya banyak, ya. Bukti-buktinya banyak sekali bahwa Allah itu hanya satu, tunggal, Maha Esa, ya kan? Di dalam presentasi pertama sudah kita tegaskan, ya, bahwa namanya kebenaran, ya, kebenaran itu akan banyak bukti-bukti yang menguatkannya. Karena apa? Karena kebenaran itu sesuatu yang jelas, yang terang, ya kan? Ketika Tuhan itu satu, yaitu Allah semata, maka bukti-buktinya banyak, ya. Jagat raya ini adalah buktinya. Yang bisa menciptakan jagat raya, ya, seisinya ini, ya, ya. Bumi itu ternyata hanya satu butir pasir kecil, ya, di antara padang pasir, ya, yang jutaan hektar. Ibaratnya seperti itu. Hanya satu butir pasir kecil di padang Sahara jutaan hektar. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini sebagai ilustrasi besarnya dunia dibanding dengan, ya, jagat raya ini. Karena apa? Karena bumi ini ada di dalam tata surya matahari. Itu jelas, ya kan? Ada beberapa planet selain bumi di situ. Ada bulan, ya kan? Ada planet Neptunus, Pluto, ya, Saturnus, Jupiter, ya, Merkurius, dan sebagainya. Nah, tata surya matahari itu hanya tata surya kecil juga di dalam galaksi Bima Sakti, ya kan? Dan di dalam Bima Sakti ini, ya, ada jutaan, miliaran bintang. Dan matahari kita, ya, itu hanya bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Dan di jagat raya ini ada jutaan galaksi, ya kan? Ya, bahkan tepinya di mana itu sampai sekarang belum bisa ditentukan oleh teknologi teropong yang tercanggih sekalipun. Ya. Ini baru jagat raya hanya ciptaan Allah. Ya. Ini sebagai ciptaan Allah. Ya. Ya. Ya. Bagaimana Allah sendiri yang menciptakan jagat raya ini, ya kan? Jadi yang bisa menciptakan jagat raya dengan segala macam, ya kan? Ya. Benda-bendanya itu tadi, ya. Alamnya tadi yang luar biasa besar, ya kan? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hanya Allah yang Maha Tunggal, ya. Bukan Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus hanyalah nabi dan rasul, Isa alaihissalam, ya. Siapa lagi, ya? Yang menciptakan hanya Allah, ya, bukan jin, bukan malaikat, sekali lagi, ya. Jadi bukti itu jelas, ya. Semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan, seharusnya kita semakin mengenal Allah, ya kan? Kenapa? Ya. Karena semuanya ini adalah ciptaan Allah. Semua ini terjadi, ya, perputaran langit dan bumi ini, ya, matahari bersinar, angin bertiup, ya kan? Gelombang laut, ya kan? Terjadinya hujan, ya kan? Semuanya, ya, air mengalir, bahkan, ya kan? Terjadinya siklus peredaran darah di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh hewan, ya kan? Binatang itu juga semuanya adalah dalam pengawasan, dalam pemeliharaan, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memelihara jagat raya ini, makhluk seluruhnya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah sibuk dengan memelihara itu semua, ya. Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memelihara. Memelihara seluruhnya. Ya. Ya, gitu. Yang menumbuhkan biji-bijian menjadi tunas, ya kan? Tunas kemudian menjadi pohon besar dan kemudian berbuah dan kemudian biji dari buah itu kemudian berkembang lagi. Itu semua prosesnya adalah Allah, ya kan? Allah, ya. Ya. Yang mengatur, yang menguasai semua, ya. Tidak ada selain Allah. Ya, tidak ada selain Allah. Tidak ada makhluk yang lain selain Allah. Ya. Kalau malaikat, ya, malaikat membantu, membagikan rezeki, ya kan, mengatur rezeki, itu semuanya adalah atas kehendak Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Gitu, ya. Jadi yang benar adalah sebuah keniscayaan, ya. Semakin kita pelajari, semakin terang. Ya. Sama dengan kalau kita mempelajari Islam. Islam adalah dinul haq. Ya kan? Inna dina indaullahil Islam. Ya kan? Inna dina indaullahil Islam. Jadi, din agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu jelas. Ya. Di dalam Al-Quran. Ya. Maka semakin kita mempelajari Islam, ya, dari sudut manapun, selama itu benar, referensinya, dalilnya benar, ya, insya Allah itu kebenaran, ya, semakin yakin kita. Tapi, ya, kalau kita mempelajari agama selain Islam, ya, karena itu batil, tidak benar, maka kita akan semakin ragu, ya, semakin ragu, semakin banyak pertanyaan yang menghinggap di dalam benak kita. Contohnya, ya, Yesus adalah Tuhan. Memang Yesus siapa? Ya kan? Memang bisa Yesus itu ikut menciptakan langit dan bumi ini? Tidak, ya kan? Ya. Apakah Yesus tahu apa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, di zaman Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam hidup, ketika Nuh hidup? Enggak tahu. Enggak tahu, jelas enggak tahu. Kenapa? Karena Yesus baru lahir 2000 tahun lalu, sementara Ibrahim itu sekitar 4000 tahun lalu, hidupnya. Jadi apa yang terjadi pada Ibrahim, Yesus nggak tahu. Kecuali Allah menyampaikan itu kepada Yesus, ya, lewat wahyunya. Ya kan? Sama dengan Muhammad SAW, ya kan? Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad tidak tahu kehidupan yang terjadi di zaman Ibrahim, di zaman Nuh, nggak tahu. Ya kan? Karena apa? Karena Muhammad lahir, ya kan, sekitar 14 abad yang lampau, ya kan. Hidupnya juga sekitar 60-an tahun di dunia ini, cuma sebentar, ya kan. Nah, Muhammad tahu karena wahyu dari Allah, ya kan. Karena informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui semua hal, ya kan? Seperti itu. Ini hal yang mudah diketahui, ya kan? Jadi kita misalkan, mohon maaf ya, bagi pemeluk agama yang lain, ya kan? Mereka memuja Sang Buddha Gautama. Mereka menyembah patungnya, ya kan? Meminta keberkahan. Memang siapa Sang Buddha Gautama? Dia memang orang soleh, orang yang baik, ya kan? Yang hidup di daerah utara India dulu, ya kan? Tapi dia hidupnya cuma sebentar di dunia ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Di masa-masa sebelumnya. Pasti karena dia belum lahir, ya kan? Katakanlah dia hidup sekitar 3000 tahun lalu, ya kan? Ya. Nah, apa yang terjadi 5000 tahun lalu enggak tahu dia, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi semakin banyak hal-hal, ya, yang kalau dia tidak benar, sesuatu itu tidak benar, maka doktrin itu tidak benar, akan semakin banyak keraguan, semakin banyak pertanyaan. Ya, kalau kita mau berpikir jernih, kalau mau kita berpikir secara luas, ya kan? Ya. Jadi, nah, yang benar itu adalah sesuai dengan realitas, ya, dengan realitas. Ya. Contohnya Islam, ya. Contohnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan realitas. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah dari Allah, sementara jagat raya ini juga diciptakan oleh Allah. Jadi satu sumber yang sama. Maka antara fenomena jagat raya, ya, dengan Al-Quran itu tidak ada yang bertabrakan. Tidak ada yang bersimpangan. Saling menguatkan, ya. Al-Quran adalah ayat-ayat kauliyah, ya, firman Allah, ya, perkataan Allah. Sementara jagat raya ini adalah ayat-ayat kauniyah, ya kan? Ayat-ayat kauniyah, jadi alam ciptaan Allah, ya. Sumbernya dari Allah dan Allah Maha benar, ya kan? Ya. Nah. Subhanallah, Allah Akbar, ya. Maka terpercaya, yang benar itu adalah terpercaya, akurat. Ada kepastian, ada kejelasan. Ya kan? Dia komprehensif dan lengkap. Ya kan? Lengkap dan komprehensif. Maka Islam itu adalah sistem yang lengkap, yang komprehensif, ya, yang sangat akurat. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, tidak ada satupun hal, ya, yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka, pasti akan aku informasikan, ya. Dan tidak ada satupun hal yang bisa mengantarkan kalian masuk surga kecuali aku sampaikan. Jadi segala hal, modalitas untuk supaya kita selamat dari api neraka, dari azab Allah, dan supaya kita modalitas untuk masuk surga, ya, itu semuanya sudah Rasulullah sampaikan. Dari ujung ke pangkal. Dari pangkal ke ujung, mohon maaf. Dari hulu sampai hilir. Semuanya, dari yang besar sampai yang kecil. Ya. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Islam adalah konsep hidup yang jelas. Itu, ya. Kalau berbicara tentang kita harus menyembah Allah, maka Islam menghadirkan konsep Allah yang jelas. Ya. Allah jelas, sangat jelas sekali siapa Allah. Ya kan? Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih jelas sekali. Ya kan? Itu. Dan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ya, ya. Jelas sekali, ya. Kemudian ketika kita disuruh untuk orientasi hidup kita di akhirat, ya kan, supaya tujuan hidup kita di akhirat, maka Islam, ya, menjelaskan, ya, sangat jelas tentang kehidupan akhirat, dari satu fase ke fase yang berikutnya. Sangat jelas fenomenanya apa saja yang akan terjadi nanti, ya kan? Hiruk pikuk di padang mahsyar, ya kan? Kemudian di yaumul hisab, yaumul mizan, ya kan? Semua amal perbuatan itu akan dihitung, ya kan? Kemudian orang tidak boleh zalim kepada manusia lain, bahkan kepada hewan pun tidak boleh zalim. Bahkan kalau seseorang itu zalim kepada hewan, maka hewan nanti berhak untuk menuntut balas kepada manusia. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Ya. Seperti itu, ya. Jadi karena Allah Maha Adil, ya. Jadi Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil. Ya. Ya. Allah tidak zalim sedikit kepada makhluknya. Ya. Ya, ini adalah konsep yang sangat jelas. Ya. Ya. Ya. Jadi seorang muslim dengan orang muslim lain itu zalim, maka orang muslim itu menuntut nanti dalam masalah hutang piutang, dalam masalah kekerasan, ya kan? Yang tidak dibenarkan, ya kan? Itu menuntut, ya. Ya gitu, ya. Dituntut, ya. Keadilan benar-benar ditegakkan sekecil apapun. Ya, itulah Islam, itulah jalan yang benar, ya. Bukan seperti konsep, mohon maaf ya, konsep di agama-agama lain, itu kan, yang contohnya di Konghucu, ya, Konghucu atau agama yang dianut oleh kebanyakan mayoritas saudara kita dari Tiongkok, ya, bahwa setelah mati itu mereka akan kembali ke kampung semula. Kampung semula itu siapa ya? Itu berkumpul dengan nenek moyang, roh nenek moyang, ya kan? Nanti di akhirat itu akan kembali ke kampung nenek moyang, ya kan? Nah, jadi supaya nanti diterima oleh nenek moyang mereka di akhirat, maka mereka ya harus memuja nenek moyang mereka, arwah nenek moyang mereka, ya, beribadah kepada ruh nenek moyang mereka, ya. Nah, ini adalah konsep yang batil, yang jelas-jelas salah besar, ya. Kita semuanya adalah diciptakan oleh Allah, ya kan, dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Tidak ada reinkarnasi, ya. Tidak ada namanya reinkarnasi, ya. Tidak ada, ya. Konsep reinkarnasi adalah kebohongan, jelas. Tidak ada manusia yang mati kemudian balik lagi ke dunia, kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Yaitu contohnya adalah ketika Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Ya kan? Itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Ya kan? Ya. Itu. Jadi tidak ada reinkarnasi. Konsep reinkarnasi inilah yang kemudian merusak dunia, ya. Ya, tidak apa-apa sekarang saya berbuat kejahatan, ya. Banyak merusak kehidupan manusia dengan narkoba, dengan kriminalitas, pembunuhan, ya kan? Menghancurkan masyarakat lain enggak apa-apa, nanti akan saya tebus dalam reinkarnasi saya pada kehidupan selanjutnya, entah itu menjadi binatang, entah menjadi orang gitu, akan saya tebus. Ya. Ini adalah konsep yang sangat menyesatkan, maka sekarang ini banyak terjadi kerusakan di muka bumi karena konsep hidup ini. Dan konsep hidup ini dilegalisasi oleh, ya, ucapan para pendeta-pendeta mereka, ya kan? Ya, oleh kuil-kuil mereka, ya kan? Konsep hidup reinkarnasi, ya. Dan itu berlangsung, ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad tahun, ya kan? Ya, sama dengan tadi, ya. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 170. Jadi awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wala yahtadu. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Itu, ya. Jelas, ya. Ya. Jelas itu tidak benar, ya. Nah, ini makanya konsep hidup yang benar adalah konsep hidup yang kebaikan, ya. Ya. Konsep hidup yang menyuruh kepada kerusakan di muka bumi, kejahatan, itu jelas konsep hidup yang salah. Apapun alasannya. Ya. Contoh, mohon maaf, ya, di dalam agama Katolik. Ya, sampai sekarang masih ada penebusan dosa. Ya. Ya. Tidak apa-apa melakukan kejahatan, kriminal. Ya. Yang penting nanti kemudian bertaubat melakukan penebusan dosa dengan membayar, ya kan, memberikan derma. Ya kan? Sekian uang, ya, sekian harta kepada gereja, ya kan, kepada pendetanya, ya kan, dan melakukan pengakuan dosa. Nah, ini adalah konsep hidup yang jelas tidak benar, Ya, jelas tidak benar, ya. Ya. Akhirnya orang punya justifikasi, ya, pembenaran untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Dengan dilambari oleh semangat agama, ya kan? Ini adalah konsep hidup yang tidak benar, sehingga melakukan banyak kriminalitas, kejahatan, ya kan? Itu, ya, merusak kehidupan manusia lain, mendzalimi manusia lain, ya kan? Nah, kemudian pada waktu yang bersamaan, kemudian sebagian daripada jerih payah mereka dipakai untuk menyumbang gereja lewat pendeta-penditanya, dan mereka menganggap bahwa itu adalah untuk taubat, untuk penebusan dosa, supaya nanti tetap bersama dengan Sang Juru Selamat di akhirat, bersama dengan Sang Yesus, Sang Juru Penebus Dosa, Sang Juru Selamat di surganya. Nah, ini adalah konsep hidup yang jelas-jelas salah. Ya, mohon maaf ya. Nah, cobalah kita pikirkan kembali, ya kan? Kita pikirkan kembali, apakah benar seperti itu, ya kan? Konsep hidup yang benar. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, sebagai ayat Allah yang benar, ya kan, wahyu Allah yang orisinal, yang insya Allah terjaga, ya, sampai sekarang, ya, sampai nanti, sampai hari kiamat pun terjaga insya Allah, ya, karena Allah beriman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, ya kan, Allah telah beriman, kamilah yang telah menurunkan zikra, zikra ini Al-Quran, ya, dan kami akan lahafidzun, akan memeliharanya, artinya apa, memelihara sampai akhir, hari akhir. Jadi sampai sekarang Al-Quran adalah orisinal, ya, sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Rob yang Maha Esa. Ya. Jadi maka silahkan ya saudara semuanya, mohon maaf ya, di, yang belum masuk Islam, ya, masih di luar Islam, silahkan untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Sekarang itu terjemah Al-Quran itu sudah hampir di semua bahasa di dunia ini sudah ada terjemahan Al-Qurannya. Silakan tinggal download aja, ya, download, ya, pelajari, ya, semakin kita pelajari insya Allah kita semakin meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, wahyu-wahyu dari Allah, dan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah, ya, ya, ini adalah dakwah, ya, dakwah yang sesungguhnya. Tentu kita tidak bisa memaksa, ya, karena la ikrah fitin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita tidak bisa memaksa saudara kita yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, ya kan? Karena hidayah dari Allah. Tapi kewajiban kami, ya, kewajiban kita, ya, adalah memberikan dakwah kepada saudara kami, ya, umat manusia dimanapun, tentang kebenaran yang hakiki, ya, ya, tentang kebenaran hakiki, ya. Ya. Silahkan download, ya, kemudian pelajari terjemahan daripada kitab suci Al-Qur'an, ya kan? Ya. Keterjemahannya, ya kan? Pelajari, ya kan? Entah itu sendiri-sendiri maupun berkelompok, ya kan? Nah, insyaallah, ya. Kalau kita mempelajari, semangat mempelajarinya dengan hati yang jernih untuk benar-benar mempelajari dengan semangat untuk mencari kebenaran, ya. Yang sejati, insyaallah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Ya. Tidak seperti orang orientalis, kaum orientalis, ya, orang kaum orientalis itu mempelajari Islam, mempelajari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ya kan? Mempelajarinya untuk mencari kelemahannya, ya. Untuk mencari, untuk menghancurkan umat Islam. Ya kan? Itu. Nah, itu. Jadi itu motivasinya sudah tidak benar. Maka walaupun mereka paham, ya, mengetahui, memahami, memiliki pengetahuan tentang Islam, tentang Al-Qur'an, tapi mereka tidak masuk Islam, tidak mendapat hidayah. Kenapa? Karena memang motivasi hatinya, niatnya bukan untuk mencari kebenaran, ya kan? Dengan pikiran yang jernih, tapi sudah punya misi jahat, ya. Yaitu bagaimana melemahkan umat Islam, bagaimana menghancurkan umat Islam, ya kan? Bagaimana membuat umat Islam itu jauh dari Al-Quran, jauh dari semangat dakwah dan jihad. Nah, itu, ya. Padahal kekuatan umat Islam itu adalah ketika umat Islam itu benar-benar beriman sungguh-sungguh pada Allah, mengikuti, ya, sunnah Rasulullah, ya kan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia melakukan dakwah dan jihad fisabilillah, ya, itu dakwah dan jihad fisabilillah yang benar, ya, yang benar, ya, bukan yang teroris, ya, bukan yang teroris, ya, bukan yang merusak, ya, tapi adalah dakwah bil hikmah wal mauizatil hasanah, ya insyaallah gitu. Baik, kita kembali ke konsep awal tadi ya, tentang bagaimana tipu daya setan ya, iblis laknatullah ya. Nah, ini penting sekali kita pahami ya, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sementara ya. Di dunia ini cuma beberapa tahun ya. Namun hidup kita yang sementara yang beberapa tahun ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya nanti di akhirat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, itu tidak lagi kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk beriman. Ya. Kalau kita sudah mati, ya, dimatikan oleh ya, malaikat maut, ya. Ya, maka kita semua manusia akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena nanti jelas ya, pintu-pintu sekat-sekat gaib itu akan dibuka oleh Allah ketika kita mati. Ya kan? Ya. Maka manusia beriman, tapi keimanan mereka tidak berguna lagi, ya. Tidak berguna lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, kesempatannya sudah habis. Ya kan? Nah, ini. Nah, hidup kita yang sementara, yang sebentar di dunia ini menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat. Oleh sebab itu, ya, maka kita jadikan hidup di dunia ini yang sementara ini, yang sebentar ini, untuk sungguh-sungguh, ya kan, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat, supaya kehidupan kita di akhirat selamat. Itu yang pokok. Selamat menurut Allah, ya, menurut Islam, ya, bukan menurut doktrin-doktrin agama yang lain, karena jelas doktrin-doktrin agama yang lain itu tidak benar, ya. Dan bukti tidak benarnya itu adalah semakin kita mempelajari doktrin itu, agama itu, maka akan semakin banyak timbul pertanyaan tentang konsep Allah, ketuhanan, tentang konsep kehidupan setelah mati, ya. Dua pokok, hal yang pokok, ya. Ya, kalau kita mempelajari agama-agama di luar Islam tentang kehidupan setelah mati, itu akan semakin membingungkan, nggak jelas. Ya, nggak jelas, ya, nggak jelas. Kenapa? Karena yang mengetahui kehidupan apa yang akan terjadi nanti di akhirat itu hanya Allah, ya kan? Allah yang maha mengetahui, ya kan? Allah mengetahui kehidupan sebelum, sekarang dan sesudah, ya kan? Semuanya. Ya. Nah, yang bisa memberikan informasi hanya Allah, ya. Nah, kalau informasi itu bukan bersumber dari Allah, pasti itu informasi dari manusia atau dari setan, ya kan? Dari iblis, ya kan? Nah, dan itu menyesatkan, pasti menyesatkan. Kenapa? Karena manusia kemampuannya, pengetahuannya terbatas. Ya. Iblis, setan jelas motivasinya adalah menyesatkan manusia, ya kan? Itu jelas, gitu kan? Ya. Nah, ini ya. Jadi dua hal pokok yang bisa menjadi indikator apakah agama, cara hidup seseorang itu benar, ya, yang diyakini itu benar, yaitu konsep tentang Allah, ya, tentang Tuhan, dan konsep tentang kehidupan setelah mati. Ya. Nah, ada yang lebih parah lagi, dia nggak mengenal Allah, nggak mengenal Tuhan, ateisme, dan dia tidak mengenal kehidupan akhirat, ya, bahwa hidup ini hanya di dunia aja. Nah, ini adalah jelas-jelas sesat sekali, ya. Dan setan, iblis, untuk orang-orang seperti ini nggak perlu menyesatkan lagi. Kenapa? Karena hidupnya sudah sesat dirinya sendiri. Jadi iblis sudah berpangku tangan. Karena mereka tidak diapa-apakan pun sudah sesat, ya kan? Hidupnya hanya menurutkan hawa nafsu. Hidupnya hanya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan materialistik di dunia ini, ya kan? Bagaimana supaya bekerja, mencari karir yang baik, bagaimana supaya jabatannya naik, pengaruhnya, kekuasaannya naik, supaya bagaimana hidup tenang, senang, ya kan, bersama keluarga, ya kan? Bagaimana supaya bisa hidup aman, sejahtera di dunia ini, ya kan? Gak usah mikirkan Allah, gak usah mikirkan Tuhan, gak usah mikirkan kehidupan akhirat. Hidup hanya kita jalani apa adanya, ya kan? Kita hidup dan mati kemudian menjadi tanah. Kalau maksudnya mati, nanti seperti tidur selama-lamanya. Ini adalah jelas konsep hidup yang sangat sesat sekali, ya kan? Ya, sangat sesat sekali. Dan bagi orang-orang yang memiliki konsep hidup ini, ya, setan, iblis ya berpangku tangan, ya kan? Sangat gembira sekali, ya. Kenapa? Karena tidak ngapa-ngapain mereka sudah sesat. Kenapa? Karena hati, ya, penglihatan, pendengaran mereka sudah tertutup, ya, dengan kehidupan akhirat, dengan ayat-ayat Allah, ya kan? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dan ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi, ya. Keyakinan ini seperti ini itu banyak dijadikan keyakinan oleh umat manusia di dunia ini. Sekarang ini ya, naudzubillah min dzalik, ya. Ya, bagaimana mereka mau selamat nanti terhadap akhirat? Ingat, ya. Ya. Apapun yang kita yakini, apapun jalan hidup yang kita jalani di dunia ini, ya kan? Itu, ya. Kita tidak akan bisa lepas dari takdir yang ditentukan Allah. Ya. Bahwa kita pasti akan masuk dalam alam kubur dan di dalam kubur, ya, setelah kita mati, ya, di dalam alam kubur itu ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Dan pasti kiamat akan terjadi. Ya, ya. Iblis saja sendiri yakin bahwa kiamat itu terjadi. Makanya dia, ya, iblis itu meminta waktu penundaan, ya, sampai terjadi kiamat. Nah, itu, ya, untuk menyesatkan manusia. Iblis sendiri yakin. Karena iblis sendiri itu adalah mengenal Allah, ya kan? Mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita manusia nggak mengenal Tuhan? Ya kan? Ya kan? Sementara iblis sendiri mengenal Tuhan dan iblis sendiri takut sama Allah. Ya kan? Iblis sendiri takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini adalah hal yang pokok. Ya. Iblis sendiri tahu bahwa akan terjadi kiamat. Ya kan? Akan terjadi kiamat. Dan nasib yang menunggu dia pun dia sudah tahu bahwa nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Gitu kan. Nah, makanya dia berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi teman dia di neraka. Ya. Nah, kita manusia, ya kan, yang diberi akal pikiran yang jernih, ya. Justru malah kita tenggelam dengan kehidupan duniawi kita. Ya kan? Ya. Nah, ini adalah penyesatan yang dilakukan oleh iblis, ya, laknatullah kepada kita, dan kita justru merasa benar, ya kan? Nah, yang penting kan kita hidup baik. Ya kan, kita tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat kriminal kepada orang lain, ya kan? Kita mencari rezeki yang halal, ya kan? Kemudian dari rezeki yang halal itu untuk keluarga, ya kan? Kita hidup, ya, kita jalani, yang penting kita aman, kita tentram. Yang penting kita tidak berbuat kriminal, ya kan? Gitu. Nah, udah. Nah, nanti nasib selanjutnya setelah mati ya udah, itu urusan dia dengan Tuhan. Atau kalau dia berkeyakinan kalau kita menjalani hidup dengan baik, insya Allah nanti akan dibalas kebaikan. Ya. Ya, dia yakin bahwa kalau kita berbuat baik di dunia ini, ya, dia yakin dibalas dengan kebaikan. Ya. Ya. Kalau kita berbuat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Ini adalah hukum karma. Ini adalah konsep yang banyak dipahami oleh umat manusia sekarang, ya. Padahal, ya, kebaikan itu, ya, di akhirat nanti tidak diterima, ya, diterima oleh Allah, maaf ya, kebaikan itu diterima oleh Allah dengan syarat dia harus beriman kepada Allah dengan benar dulu, ya, harus beriman, ya, harus mengesakan Allah. Kalau dia syirik, ya, mensyukuri Allah atau dia bertuhan kepada selain Allah, maka amal kebaikannya itu tidak diterima, ya kan? Tidak diterima, tidak dihitung, ya kan? Ya. Jadi dia seperti fata morgana, ya, disangka baik, ya kan? Tapi kemudian di akhirat tidak dihitung sama sekali, ya kan? Tidak dinilai, sehingga dia menjadi orang yang merugi, ya, orang-orang. Jadi konsep orang-orang yang memiliki konsep hidup tadi, ya, yang pokoknya yang penting hidup, ya kan? Tidak mengganggu orang lain. hidup tenang, ya kan, mencari rezeki yang halal, berbuat baik kepada orang lain, ya kan, tidak kriminal kepada orang lain, ya kan, nah, kemudian menjalani hidup, ya, berbuat kebaikan semampunya, ya kan, nah, ya. Tapi dia tidak mempedulikan Allah, ya, tidak beribadah kepada Allah dengan benar, ya kan, ya kan, ya, ini adalah konsep hidup yang sesat, ya, sesat, ya. Jadi karena apa? Karena dia zalim. Zalim kepada siapa? Zalim pada Allah yang menjadikan dia, yang memberikan rezeki dia tiap menit, tiap detik. Ya. Ya. Karena dia zalim. Nah, ya. Zalim itu, ya. Dia merasa hidupnya enggak tergantung sama Allah. Salah besar. Ya. Ya. Kita bisa hidup di dunia ini, ya, bisa bernapas, ya kan? Bisa bekerja, ya kan, mencari nafkah yang halal, itu semuanya, ya, karena fasilitas disediakan oleh Allah semua. Kita makan makanan itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makanan kita, ya kan, buah-buahan, biji-bijian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak menyembah kepada Allah, itu zalim, ya. Maka Allah, ya, ya, menyediakan semuanya ini, ya, supaya manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah semata, ya kan? Tidak mensekutukan dengan yang lainnya. Ya. Jadi kewajiban manusia kepada Allah adalah menyembah Allah semata. Ya. Tidak mensekutukannya dengan yang lainnya. Nah, insyaallah, dan kewajiban Allah adalah insyaallah kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, ya, beriman kepada Allah, ya, seperti tadi insyaallah, dan dia hidup sebagaimana mengikuti perintah-perintah Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Selama-lamanya nanti di surganya Allah. Nah, ini saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, konsep dasar, ya, konsep dasar kehidupan yang insya Allah menjadi poin penting, ya, daripada kehidupan kita ini, ya. Nah, ini adalah menegaskan kembali, ya, maaf, saya akan menegaskan kembali. Jadi kita, di depan kita ini, ya, ada jahanam yang menunggu kita, ya, jahanam yang menunggu kita, ya. Jadi kita tidak bisa lepas daripada ancaman neraka. Kita sukai maupun kita tidak sukai, kita yakini maupun tidak kita yakini, ya, kita tidak yakin dengan kehidupan akhirat, tetap aja, ya, ya, setelah kita mati kita kembali kepada Allah dan kita tidak bisa melepaskan diri daripada itu, ya kan, ya, karena sudah takdir Allah kita sebagai manusia, kita tidak bisa mundur ke belakang, ya, kita tidak bisa kembali kepada rahim ibunda kita, ya, waktu yang berlalu, ya, 3 menit lalu, 1 jam lalu, 2 hari yang lalu, itu tidak akan kembali selama-lamanya. Tidak akan kembali selama-lamanya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa janji-janji Allah itu pasti, ya. Bahwa kehidupan ini pasti, ya. Pasti terjadi kiamat, pasti terjadi yaumil mahsyar, ya kan? Pasti akan terjadi kehidupan di neraka dan surga. Pasti. Dan neraka dan surga itu sudah Allah ciptakan sekarang, ya kan? Bahkan ketika, ya, manusia belum diciptakan, Allah sudah menciptakan, ya, surga dan neraka, ya. Dan surga itu diciptakan untuk orang-orang yang beriman dengan benar, ya kan? Di dalam surat Al-Mumin, ya kan? Kemudian neraka diciptakan untuk orang-orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak menyembah Allah, tidak mau menyembah Allah. Ya, sekali lagi, orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengabdi kepada Allah, itu adalah disiapkan neraka bagi mereka. Jadi walaupun kita tidak beriman kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tetap saja Allah akan memasukkan kita dalam neraka, ya, kalau kita memiliki konsep hidup yang hanya sekedar hidup seperti apa adanya, ya, menjalani hidup seperti apa adanya, yang penting tidak mengganggu orang lain. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah Nah, inilah yang banyak menjerumuskan kita. Ya, ini adalah tipu daya iblis, syaitan kepada kita manusia. Dan banyak manusia yang terjerumus dengan tipu daya ini. Ya, jadi hidupnya hanya untuk mengejar ya, bagaimana supaya hidup di dunia ini sejahtera, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat kriminal, menjadi warga negara yang baik, ya kan? Kemudian melakukan kebaikan ya, yang bisa dilakukan, dan kemudian enjoy bersama keluarga, membahagiakan anak istri, family, ya kan, dan sebagainya. Sukses dalam konteks materialistik, ya. Dan dia tidak peduli dengan kehidupan akhirat, tidak peduli dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, ini yang bahaya, ya. Bahaya sekali, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, insya Allah demikian dari presentasi yang kedua, ya. Insya Allah presentasi ini akan berlanjut. Ya. Mungkin dalam presentasi kedua ini ada beberapa pengulangan dari presentasi yang pertama. Tapi memang betul, ya. Sesuatu yang pokok, yang penting, yang prinsip itu memang perlu diulang-ulang. Ya, perlu diulang-ulang, ya. Sebagaimana kisah tentang iblis dan Adam alaihissalam, ya. Iblis yang melawan Adam, ya. Kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Ya. Untuk menekankan betapa pentingnya kisah itu kita pahami dan menjadi referensi hidup kita. Ya. Karena itu mengikat kita, ya. Itu, ya. Mengikat kita dalam arti kata bahwa sumpah iblis ya untuk menyesatkan Bani Adam itu berlaku terus ya kan dari dulu sampai sekarang ya sampai nanti hari kiamat ketika dunia seisinya ini dihancurkan oleh Allah, jagat raya seisinya ini dihancurkan oleh Allah ya. Itu pasti terjadi. Nah, sampai kiamat itu terjadi, maka iblis diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya yang bisa dilakukan. Maka, ya, supaya kita selamat, maka kita harus berada pada jalan yang benar, ya, siratal mustaqim. Ya, maka di dalam surat Al-Fatihah, ya, itu yang sering kita baca di dalam surat lima waktu, ya, surat-surat sunnah, itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, ya kan, untuk selalu senantiasa hidup di jalan yang benar, ya kan, jalan yang koridor, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, ya, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, beri nikmat, ya, ya, yaitu para nabi, para rasul, ya kan, para syuhada, para shodikin, para syuhada, para solihin, ya kan, yang telah engkau ridhoi. Ghairil maghdubi waladdallin. Ya. Ya, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau sesatkan. Ya. Yang telah sesat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jalan orang-orang yang maghdub, yang sesat, ya, yang ingkar. Ya. Ya, gitu. Yaitu jalan-jalannya yang orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, yang tidak beriman kepadamu dengan sesungguhnya, dengan benar. Ya, nah, jadi kalau kita jalan yang benar adalah jalan yang tauhidullah. Ya, itu konsep dasar. Ya, tauhidullah, yaitu hanya mengesakan Allah. Sementara kalau konsep hidup kita itu menyembah selain Allah, itu berarti sudah jalan yang tidak benar. Ya, kemudian supaya kita menjadi hamba yang mukhlasin. Mukhlasin itu adalah hamba yang ikhlas. Hamba yang mendharma baktikan hidup kehidupannya, hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan benar kepada Allah, ya. Kemudian beriman kepada malaikatnya, malaikat-malaikatnya beriman kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, para rasulnya, kemudian beriman kepada yaumil akhir, ya kan, hari berbangkit, hari kiamat. Ya kan, hari pengadilan dan beriman kepada qada dan qadar, baik yang buruk maupun yang baik, yang baik maupun yang buruk, ya. Nah, ketika kita beriman kepada kitab-kitab sucinya, itu berarti kitab suci yang benar, yang masih orisinal, ya kan. Nah, makanya sebenarnya kehidupan ini adalah satu sistem, ya, satu sistem. Karena apa? Karena Allah adalah satu, ya kan, Maha Tunggal, maka kehidupan, sistem kehidupan adalah satu, ya, yang melingkupi seluruh umat manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, ya. Maka konsepnya adalah la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga dan manusia hanya menyembah kepada Allah, ya, disuruh hanya menyembah kepada Allah semata, mendharma baktikan hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah mana la ilaha illallah, ya. Itu adalah misi hidup yang diamanahkan kepada para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada umatnya. Nah, dan itu juga yang diperintahkan kepada Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk kepada seluruh umatnya. Dan umat Muhammad itu adalah semua manusia yang hidup di zamannya, di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai manusia akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Semua manusia sekarang ini adalah umat Muhammad, ya, umat Muhammad, ya. Maka kita harus ittiba mengikuti sunnah Nabi, ya, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu. Kita menerima, meyakini semua yang diajarkannya, ya. Ya. Kita mengikuti perintah-perintahnya, ya. Karena mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Insya Allah kita akan kupas lagi lebih detail tentang hal ini, ya. Insya Allah pada presentasi yang berikutnya, semoga Allah memberikan keberkahan, ya, pada diri saya dan diri kepada saudara semuanya, ya, supaya dan presentasi ini Allah jadikan sebagai bagian daripada dakwah ilallah. Allah berkahi sehingga dengan dakwah ini, insya Allah dengan presentasi ini Allah bukakan hati saudaraku, ya, dimanapun Anda berada, untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan, ya. Allah yang akan yang menentukan siapa yang akan diberikan hidayah. Tapi ya, saya memohon kepada Allah semoga saudaraku yang mendengar, ya, presentasi ini, insya Allah terbukakan hatinya, insya Allah. Walaupun mungkin mohon maaf dalam tata cara presentasinya mungkin tidak bagus, ya, kurang bagus, kurang tertib, ya. Tapi insya Allah niat kami adalah untuk menghadirkan presentasi yang benar, ya, lila kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini, supaya hukum Allah tegak di muka bumi ini, ya, supaya rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Karena rahmat Allah tidak bisa tercurahkan kepada kita kalau hukum Allah tidak ditegakkan. Nah, ini, ya. Jadi kita mengharap rahmat Allah, tapi sementara hukum-hukum Allah kita tidak apa, kita abaikan, ya. Kita belakangi, ya, itu tidak bisa, ya. Ya, kita bisa mendapat rahmat Allah dalam hidup kita ini, ya, kalau kita beriman kepada Allah dengan benar. Dan syarat beriman dengan benar kepada Allah itu adalah menegakkan hukum Allah, aturan Allah di muka bumi, ya. Itu adalah sudah kewajiban, sudah wajib, ya. Sebagaimana yang berulang kali disampaikan Allah dalam surat Al-Maidah, ya. Insyaallah demikian, al-haqqu min rabbik fala takun lana mutamtarin, ya. Jadi kebenaran itu hanya dari Allah, ya. Kita hanya menyampaikan saja, ya. Menyampaikan, meyakinkan, ya kan? Dan kita tidak perlu ragu dengan kebenaran itu. Karena kebenaran itu sekali lagi adalah keniscayaan, sesuatu yang jelas, ya. Sesuatu yang jelas, sangat terang, ya. Insya Allah kita tidak perlu ragu. Dan insya Allah dengan kejelasan itu kita meyakini dan menjadikan sebagai dasar dari kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam segala hal perbuatan amal kebaikan kita, ya, amal perbuatan kita. Insya Allah, baik itu yang lahir maupun batin. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.